sepi datang melanda hatiku ketika kosong. Datang hingga di kalbu, engkau selalu hadir, engkau selalu datang, engkau paling mengerti apa yang ku mau. Jangan kau dengarkan kata mereka yang selalu ingin memisahkan kita. Kobarkan asmara jauh di dalam dada. Kalau kau bulan, kamu jadi bintangnya. Bila kau jadi bunga, kamu jadi kumbangnya. Oh, kalau kau bulan, kamu jadi bintangnya. Bila kau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Hariku tersayang, hariku tercinta, hati dilanda rindu tanpa kehadiranmu. Oh hariku tersayang, hariku tercinta, temani diriku sampai akhir nanti. Yang ku cari sepanjang hidupku, ya yang ku cari. Hariku tersayang, hariku tercinta, hati dilanda rindu tanpa kehadiranmu. Oh, hariku tersayang, hariku tercinta, temani